Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ikhwani fiddin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dengan sedikit penjelasan dari syarahnya Taisirul Alam. Kita masuk pada bab Al-Ghasab. Ya, Al-Ghasab ini maknanya dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarahnya. Wal-Ghasabu syara'an huwa listila' ala mali ghairihi bi ghairi haqqin. Ghasab itu artinya menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Wa huwa min adh-dhulmil muharram fil kitabi was-sunnati wal ijma'. Dan ini jelas termasuk suatu perbuatan kezaliman yang diharamkan sebagaimana dalil Al-Quran, hadis dan ijma' kesepakatan ulama. Sehingga yajibu 'alal ghasib, wajib bagi orang yang melakukan ghasab, ya, artinya yang berbuat perbuatan zalim itu, raddu ma ghasabahu, mengembalikan harta yang dia ghasab tersebut, yang dia kuasai dengan cara yang batil tersebut. Ya. Li'annahu min raddil madzalim ila ahliha, karena ini masuk dalam bab, ya, kewajiban mengembalikan hasil-hasil kezaliman kepada para pemilik hak tersebut. Ya. Disebutkan dalam bab ini oleh penulis rahimahullah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Kalau di kitab ini Taisirul Alam, hadis yang ke-280, ya, mungkin di cetakan yang lain nomornya berbeda. Hadis dari istri Nabi, ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Siapa yang menzalimi. Ida shibrin, seukuran satu jengkal. Minal ardi, dari tanah, yakni milik orang lain. Tuwiqahu min sab'i aradin, maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh bumi. Demikian hadis Nabi SAW. Pada hadis ini beliau SAW menerangkan kepada kita tentang ancaman bagi orang yang berbuat zalim, dalam hal ini menguasai tanah milik orang lain, tentunya dengan cara yang tidak benar, bighairi haqqin, cara yang tidak benar, cara yang tidak syar'i. Disebutkan seperti yang kita dengar tadi bahwa mereka yang menzalimi orang lain dengan mengambil tanahnya walaupun satu jengkal. Nah, ini penggambaran yang ya menggambarkan kepada kita sekalipun sedikit ya ukuran apa mengambil hak orang dalam bab tanah, satu jengkal ya enggak seberapa, ya kan? Tapi ternyata disebabkan itu kelak di hari kiamat akan dikalungkan kepadanya tanah tersebut dari tujuh bumi. Artinya ya sejengkal itu di atas turun terus ke bawah ya jadi seberapa, semuanya akan dikalungkan kepadanya. Nah, tentu ini suatu ancaman berat ya. Dan kalau sejengkal saja seperti itu beratnya, bagaimana bila lebih daripada itu? Maka urusan tanah ini memang ya berat sekali. Jadi harus betul-betul berhati-hati ya tentang batas-batas tanah, batas-batas wilayah kepemilikan. Mana yang milik kita, benar-benar milik kita, mana yang milik orang lain, jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Nah, ini bagian daripada tadi wasab ya yang disebut dalam istilah ulama kita, menguasai mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Dan yang disebutkan dalam hadis ini terkait dengan tanah ya, ini salah satu contoh. Tentu lebih daripada itu, artinya gosip ini bisa terkait dengan ini, terkait dengan mungkin tanah sekaligus rumahnya, mungkin harta benda yang lain, ya, kendaraan, mungkin harta-harta yang lain. Intinya, apapun harta orang yang kita ambil, yang kita kuasai dengan cara yang tidak benar, berarti itu ghasab, ini zalim, dan orang yang melakukannya berbuat dosa besar ya, berbuat dosa besar, dan ia harus mengembalikan itu semua kepada pemiliknya. Kalau tidak, maka ini akan berlanjut ya, dalam arti tak selesai di dunia. Ini akan berlanjut sampai di akhirat kelak. Ya, sekalipun sepele, ya, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wa in kana qadiban min arak. Jadi sekalipun satu tangkai pohon siwak itu, ya, yaitu nanti akan ada tuntutannya Nah, itu menggambarkan menggambarkan kepada kita bab hak orang lain ini bab yang berat ya. Tidak selesai di dunia saja. Bahkan terus akan dituntut sampai hari kiamat kelak. Kemudian dari hadis ini diambil juga beberapa apa? Beberapa faedah yang lain ya, disimpulkan oleh para ulama bahwa kalau begitu orang yang memiliki tanah ya, kaitannya dengan hadis ini, faedah yang bisa kita ambil juga, orang yang memiliki tanah itu juga memiliki sampai ke dalamnya ya. Ya. Jadi kita misalnya punya ini sebidang tanah 10 meter kali 10 meter. Ya, maka terus ke bawah itu ya milik kita, sampai sedalam-dalamnya itu milik kita semua. Ya, jadi sebetulnya tanah itu murah ya kalau gitu ya. Murah sekali. Ya, karena terus sampai ke dalam itu milik kita semua. Kekayaan yang ada misalnya kok beli tanah, ternyata ada emasnya di dalam, tambang emasnya, ya milik kita. Kok ternyata ada minyaknya, ya milik kita. Ya. Dan begitu terus sampai ke dalam. Ya. Begitu pula kata ulama yang di atasnya. Jadi ukuran apa? 10 kali 10 tadi terus ke atas itu ya haknya kita. Terus ke atas. Itu juga haknya kita. Ya. Nah, ini salah satu faedah yang bisa kita petik dari hadis itu. Kemudian kiranya itu cukup jelas ya. Dan tadi kita sebutkan walaupun hadis ini kaitannya dengan bab tanah, namun apa menggambarkan kepada kita bab wasab di kepemilikan yang lain. Dan di sini juga diambil kesimpulan bahwa bumi itu ada tujuh, ya, tujuh lapis ya. Menurut sebagian ulama maksudnya sab' arabin, yaitu tujuh lapis bumi. Ya. Langit itu juga sab' samawat, tujuh langit ya. Tingkatan-tingkatan langit ya. Sekian lapis, tujuh lapis. Bumi juga seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya sudah beda pembahasan lagi. Pembahasan berikutnya pada hadis ini yang akan datang ini adalah tentang bab al-musaqat wal muzara'ah. Al-musaqat dan muzara'ah. Ini kalau sederhananya intinya apa? Syarikah dalam pertanian ya. Syarikah dalam pertanian, intinya itu. Masing-masing punya pengertian, tapi globalnya ini adalah bab syarikah dalam pertanian. Misalnya kita punya tanah digarap oleh orang, atau orang punya tanah kita modali apa bijinya ya. Nah, ini yang namanya musaqah dan muzarah. Nanti kita lihat definisinya ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, al-musaqah adalah daf'u syajarin liman yasqihi wa ya'mal 'alaihi bi juz'in ma'lumin min thamari. Kalau musaqah itu sebelumnya kita sebutkan itu asal usulnya ya, dalam bahasa Arab itu dari kata sakoyaski, itu artinya menyirami ya. Mungkin kalau kita kadang melihat tulisan-tulisan di Masjidil Haram ada tulisan sukya zam-zam gitu kan, artinya minum zam-zam Jadi saqa yasqi itu artinya menyirami. Atau yang lebih akrab dengan bahasa kita, ya bahasa syariat tapi sering kita dengar, istisqa, ya kan? Salat istisqa. Ya intinya sin sama qaf itu. Sukya ya sin qaf, ya kan? Istisqa ya ada sin qaf. Saqa yasqi, ya kalau istisqa itu minta hujan, minta siraman. Ya. Nah, ini musaqat, ini kaitannya sama itu, nyirami. Itu asal usul kata musaqat, ya, seputar makna itu. Sehingga di sini kalau definisi dalam fikihnya yaitu daf'u syajarin liman yasqihi, memberikan pohon atau mungkin juga biji kepada orang yang nanti akan menyiraminya atau merawatnya. Wa ya'mal 'alaih, lalu ya mengelolanya. Bijuz'in ma'lumin min thamarihi, dengan upah bagian tertentu dari hasilnya nanti. Ya, yaitu salah satu bidang kerjasama dalam pertanian ya. Misal ada orang punya tanah mau apa bertani, nggak punya modal untuk apa beli pohonnya atau bijinya. Nah, pihak kedua menanggung, sudah nanti pohonnya saya yang modali. Mau ditanamnya apa? Durian, siap. Berapa pohon saya yang beli? Nah, atau misalnya padi, ya, saya beli bibitnya. Nah, sudah di sini terjadi kerjasama, nanti baginya berapa-berapa, ya, sekian persen. Nah, ini dalam bahasa fuqaha, para ahli fikih disebut musaqah atau musaqat. Ya. Yang kedua tadi al-muzara'ah, ya. Muzara'ah juga kerjasama di bidang pertanian. Cuma di sini bedanya kalau muzara'ah adalah sebelum itu bahasa dulu ya. Zara'a yazra'u itu artinya apa? Menanam, ya. Kalau sawah bahasa Arabnya mazra'ah, tempat cocok tanam, ya. Artinya mazra'ah. Nah, sekarang muzara'ah ini maksudnya adalah atau definisinya adalah daf'u ardin liman yazra'uha bi juz'in ma'lum mimma yakhruju minha. Ya. Menyerahkan tanah kepada pihak kedua untuk dikelola. Kemudian nanti hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang ditentukan. Jadi bedanya, kalau ini yang kedua, yang punya tanah menyerahkan ke orang yang mengelola. Ini tanah saya, silakan kamu kelola. Ya, kamu tanami, kamu belikan bibit, kamu kerjakan. Saya nanti dapat hasilnya saja berapa persen. Ya. Ini kalau muzara'ah. Kalau tadi sebaliknya, yang punya bibit ke yang punya tanah yang mengelola. Ya, ya ini beda istilah saja. Ya kan, tergantung siapa yang modali, siapa yang mengerjakan. Beda nama di sini dari tinjauan itu saja. Intinya sama-sama bersyarikat, kerja bareng, usaha bareng dalam bidang pertanian. Ya. Nanti hasilnya dibagi dengan persentase. Nah, ini apa pandangan ulama kita tentang hal ini. Nah, ini yang akan dijelaskan melalui hadis berikut ini. 281 ya menurut cetakan ini. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar ala syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar, memperkerjakan penduduk Khaybar, ala syatri, dengan upah ya setengah, ma yakhruju minha, dari hasil yang keluar darinya, min thamarin au zar'in, dari buah atau tanaman. Ya. Demikian hadis ini secara singkat ya disebutkan. Dan ini merupakan salah satu hadis yang penting dalam bab ini, karena ini merupakan praktek Nabi dan para sahabat sekaligus bareng-bareng. Ceritanya apa? Ceritanya asal-usulnya itu kan Nabi perang melawan orang-orang Yahudi, Khaybar. Jadi Khaybar ini nama suatu tempat yang di situ bertempat tinggal orang-orang Yahudi. Ya. Jadi disebutnya ya Yahudi Khaybar, begitu ya. Orang-orang Yahudi di wilayah Khaybar. Sampai sekarang ya namanya tetap Khaybar. Wilayah itu sampai sekarang tetap namanya Khaybar. Nah, orang-orang Yahudi di sana sudah bercocok tanam kurma. Dan ini sudah menjadi aktivitas mereka dengan pengalaman mereka dalam bertani. Ketika itu mereka dibiarkan oleh Nabi SAW, tentunya dengan perjanjian antara Muslimin dengan Yahudi. Namun karena pengkhianatan orang-orang Yahudi, maka Nabi pun akhirnya apa? Memerangi mereka. Nah, ketika akhirnya mereka kalah, ya dikepung, kalah, menyerah, maka orang-orang Yahudi meminta, ya, meminta supaya tidak diusir dari wilayah itu. Nah, terus bagaimana kalau tidak diusir? Mereka minta kepada Muslimin bahwa pertanian ya tetap dipasrahkan kepada orang-orang Yahudi nanti bagi hasil. Ya. Jadi ibaratnya di situ Yahudi menjadi pekerja yang bekerja sama dengan Muslimin, dan tinggalnya di situ ibaratnya hanya pinjem. Ya. Dulu mereka punya wilayah itu. Tapi setelah kalah perang, mestinya mereka diusir. Wilayah itu menjadi milik Muslimin, ya kan? Tanah itu juga menjadi ghanimah, ya. Ghanimah bukan hanya barang yang dibawa. Bukan. Tanah itu juga menjadi ghanimah. Jadi Khaybar dengan dikuasainya Muslimin menjadi milik Muslimin, yang artinya Yahudi harus keluar. Mestinya begitu. Ya. Kemudian tanah ini dibagi sebagai harta rampasan perang sesuai dengan cara pembagian yang telah ditetapkan dalam Islam. Ya, nah betul dibagi. Ini milik fulan, milik fulan, milik fulan. Ya, para pejuang Muslimin, sebagian milik negara dan seterusnya. Nah, orang-orang Yahudi ya mungkin mereka juga berpikir daripada mereka pergi meninggalkan Khaybar, nggak tentu kemana, mau apa, di mana, ya kan? nasibnya nggak jelas. Maka mereka minta, biar kami tetap tinggal di sini. Jadi tinggalnya di situ tadi. Semacam apa? Pinjem, ya kan? Dengan perjanjian itu, mereka tetap mengelola pertanian dan hasilnya dibagi, bagi dua. Shatter, separuh. Ya, hasilnya dibagi dua. Nah, ini juga sisi lain menguntungkan muslimin. Muslimin mau ngurusin tanah itu nggak ada waktu, ya kan? Muslimin zaman-zaman itu banyak perang. Ya, ngurusin tanah nggak ada waktu. Sisi yang lain, keahliannya juga beda. Yahudi sudah bertahunan di situ. Jadi sudah, ini menguntungkan muslimin, biar pakai saja tanah itu, kelola, nanti hasilnya dibagi. Nah, ini ceritanya Khaibar. Maka dari sini ulama kita rahimahumullah kemudian mengambil kesimpulan bolehnya melakukan seperti ini, ya. Jadi kerjasama dalam pertanian. Nah, di sini tentang tanahnya milik siapa, bijinya yang memberi siapa, ini bebas di sini, ya. Karena tadi ada musaqah, ya, pemodal memberi biji atau pohon, pemilik tanah yang mengelola, boleh begitu. Atau sebaliknya, tanah diserahkan ke orang yang mengelola, silakan dikelola, nanti saya dapat. Nah, ini seperti ini, ya kan? Tanah milik muslimin diserahkan ke Yahudi, silakan dikelola, nanti bagiannya kita bagi dua. Nah, ini semuanya boleh. Walaupun kalau di kalangan fuqaha ya sempat ada perdebatan, ya, boleh tidak, masing-masing dengan argumennya. Tapi hadis ini sangat jelas. Tadi saya katakan ini sangat penting karena yang melakukan ini jamaah, ya kan? Ya, Nabi dan sahabat sekalian. Karena Khaibar menjadi milik bareng-bareng, artinya sekian sahabat memilikinya. Melakukan ini semua. Ya, jadi ini jelas menunjukkan bolehnya kerjasama muzara'ah atau musaqah dengan pembagian seperti itu. Yang jelas pembagiannya dengan persentase. Bukan dengan kamu dapat yang sebelah sana, utara. Saya dapat sebelah selatan. Nah, ini enggak boleh kalau gitu. Kenapa? Siapa tahu ternyata yang panen utara saja, selatan gagal total. Ya, enggak boleh. Ya, jadi pembagiannya dengan persentase sehingga ketika dapat banyak ya sama-sama dapat banyak. Ketika gagal panen ya sama-sama merasakan gagal panen. Begitu ya. Ya, mungkin sekilas seperti itu tentang muzara'ah dan musaqah. Ya, globalnya seperti itu. Ya. Tadi saya sempat sebutkan bahwa kalau perbincangan ulama banyak diskusi dalam hal ini, namun hadis ini sudah cukup jelas bagi kita. Ya. Ya, mungkin sementara itu dulu yang bisa kita kaji pada malam hari ini terkait dengan hadis ini. Selanjutnya kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Wallahu a'lam.